الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab shalah dari kitab Bulughul Maram, masih bab sifatish shalah, dan kita berada di akhir hadis-hadis tentang sifat-sifat shalat. Hadis yang terakhir kita bahas kemarin, hadis 256, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan zikir ba'da salatil fardhah. Zikir setelah salat fardu, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Naam. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Ketika kita berzikir ba'da sholah, mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir, itu tidak ada kaifiyahnya yang ditentukan bagaimana cara menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi tidak ada ketentuan yang sharih. Naam. Syaikh Fauzan hafizahullah ketika membahas hadis yang tadi kita sebutkan yang paling akhir, ya, beliau menyebutkan fadalla hadzal hadis 'ala al muhafadzati 'ala hadhihi al azkar. Hadis ini menunjukkan untuk menjaga zikir-zikir ini, zikir ba'da shalah. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir. Beliau kemudian melanjutkan penjelasannya. Wa idza addaha bi asabi yadayhi fa huwa afdal. Jika dia menghitungnya ketika zikir, ketika tasbih, tahmid, dan takbir itu dengan asabi, dengan jari jemarinya, fa huwa afdal, itu lebih utama. Menghitungnya dengan jari jemarinya itu lebih utama. Wal iktisar 'ala al-yadil yumna aidan afdal. Mencukupkan dengan tangan kanan itu lebih utama. Ketika subhanallah subhanallah subhanallah menghitungnya, itu menggunakan tangan kanan, taib, itu afdal. Wa in addaha bi asabi yadayhi, Kalau dia menghitungnya menggunakan jari jemari kedua tangannya, al-yumna wal-yusra, tangan kanan dan tangan kiri, fahasanun, maka itu baik. Ini pendapat beliau, hafizahullah. Pendapat Al-Albani rahimahullah dalam ta'liq Miskatul Masabih, ketika dibawakan hadis Rasulullah yuhibbu tayammun, Rasulullah menyenangi hal-hal yang kanan, ya. Beliau mengingatkan tidak boleh berzikir setelah sholat menggunakan tangan kiri menghitungnya, ya. Khusus tangan kanan. Ini pendapat Al-Albani rahimahullah. Di sini sesoleh Fauzan hafizahullah menyebutkan kalau hanya tangan kanan afdol, tapi kalau tangan kanan dan kiri hasanun, itu bagus. Kemudian beliau memberikan alasan kenapa kok menghitungnya tangan kanan tangan kiri itu bagus. Li'annal asabi'a mustantaqat wa mas'ulat yaumal qiyamah. Karena jari jemari ini nantinya akan dimintai atau akan diperintah untuk berbicara. Wa mas'ulat, nanti akan ditanya. Tangan-tangan itu yang menjawab, bukan lisan kita yang menjawab. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat tangan-tangan itu yang melaporkan, yang menjawab. Naam, sehingga ketika semakin banyak jari jemari yang dipakai tangan kanan dan tangan kiri, kata beliau fahasanun. Wa in addaha bihaso, kalau ngitungnya dengan kerikil, au bikharji sabha, atau biji-bijian untuk bertasbih, fakullu dhalika la ba'sa bihi, semua itu enggak apa-apa, ya. Ini pendapat beliau hafizahullah. Ketika berzikir ba'da shalah menggunakan biji-bijian, ya, untuk menghitungnya, kata beliau la ba'sa bihi. Walakin al-adda bil asabi afdal, tapi menghitung dengan jari jemari itu lebih utama. Ya. Menghitung dengan jari jemari itu lebih utama. Meskipun kata beliau, kalau seorang menggunakan kerikil, biji-bijian misalnya untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, ba'da sholat, kata beliau ba'sa bih. Tidak ada masalah. Tetapi tetap dengan menggunakan tangan itu lebih utama. Kenapa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta alaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan untuk itu. Bertasbih, bertahmid, bertahlil menggunakan tangannya. Nah, innahunna mas'ulat. Karena jari jemari itu ditanya nantinya yaumul qiyamah. Mustantaqat, nanti dia akan diminta untuk berbicara. Naam. Baik, ini sekali lagi pendapat dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ya. Menggunakan tangan kanan afdol, menggunakan dua tangan, tangan dan kiri hasanun, menggunakan biji-bijian la ba'sa bih, tidak apa-apa. Tapi yang lebih afdal menggunakan tangan ketika berzikir ba'da sholat. Baik, itu sebagai tambahan faedah dari hadis yang terakhir yang kita baca. Baik, sekarang kita masuk naam di hadis berikutnya. Tafadhal al-qari. و طيب. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه dari معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kepadanya. Naam. Sebelum menyatakan pernyataan ini, hadis lengkapnya ya. Di situ Rasulullah menyatakan ya Mu'ad inni uhibbuka. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, Rasulullah menyatakan dengan sharih kepada Mu'ad bin Jabal, beliau mencintai Mu'ad bin Jabal. Kemudian beliau melanjutkan, "Naam. Wala tada'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad. Jangan sekali-kali la tada'anna kamu tinggalkan. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan dubura kulli salatin." Dubur kulli salatin sudah kita bahas dalam pembahasan yang sebelumnya. Dubur di sini bisa bermakna qoblas salam dan bisa bermakna ba'das salam. Dubur itu bisa diartikan dubur kulli salatin, bisa bermakna qoblas salam dan bisa bermakna ba'das salam. Nah, Irzam, kapan dubura kulli salatin itu diartikan sebelum salam? Sebelum menentukan nanti ini dibaca sebelum salam atau ba'da salam? Mari sudah kita jelaskan ada perbedaan di situ. Kapan dia itu sebelum salam dan kapan itu setelah salam? Rahman. Kapan dubura kulli salatin diartikan sebelum salam? Permintaan. Ketika ada atau tidak ada permintaan? Ada permintaan sebelum salam. Ketika tidak ada permintaan, ba'da salam. Baik. Kita lihat di sini. La tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan dubura kulli salatin untuk kamu mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa khusna ibadatika, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Berarti dubur di sini maknanya apa ini? Sebelum salam atau ba'da salam? Mas Rui, sebelum salam. Karena di sini ada permintaan, ya. Bukan puji-pujian, ini permintaan. Sehingga seluruh doa itu tempatnya di dalam sholat sebelum salam, ya. Adapun ba'da salam itu tempatnya untuk zikir. Ba'da salat itu tempatnya untuk zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha. Dan jika kalian sudah selesai salat, berzikirlah, itu tempatnya zikir ba'da salat. Adapun tempatnya berdoa, tempatnya meminta itu di dalam salat. Sehingga makna dubura kulli salatin dalam hadis ini maknanya sebelum salam. Ya. Doa ini dibaca sebelum salam. Naam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin qawiyyin. Dengan sanad yang kuat. Naam. Khani fi dina azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal secara khusus dan secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Dan kalau hadis ini secara lengkap dibawakan, maka hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal. Karena Rasulullah menyatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuka, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Ini menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal. Baik, banyak keutamaan-keutamaan enam yang ada pada beliau. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Mu'ad bin Jabal meminta pertolongan pada tiga perkara. Yang pertama, ala zikrika, minta tolong kepada Allah agar bisa senantiasa mengingat Allah. Mengingat dengan lisan, menyebut nama Allah dengan lisan, dan juga tentunya yang paling penting mengingat dengan hati. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Kalau zikir tadi lisan wal qalb. Jika syukur ini tiga unsur. Al qalb, hati. Syukur dengan hati dia meyakini nikmat yang dia dapatkan datangnya dari Allah. Syukur dengan lisan dia ucapkan alhamdulillah. Syukur yang ketiga bil jawarih dia jalankan ibadah. Nikmat yang dia dapatkan dipakai untuk semakin dekat kepada Allah. Ini tiga rukun syukur. Dan yang ketiga, minta tolong kepada Allah ala husni ibadatika, untuk bagus dalam beribadah. Bukan banyak, tapi ala husni ibadatik. Bagus dalam beribadah. Ini sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan Barang siapa yang kemudian mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di tiga poin ini, barang siapa yang mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga hal ini, kata beliau, yakhsulu biya sa'adatu dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Naam. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita butuhnya hamba Allah kepada Allah. Iftiqaru al-abd ilallah. Butuhnya hamba Allah kepada Allah, sehingga minta tolong, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dibaca sebelum salam. Dan Rasul berpesan, la tada'anna, jangan sekali-kali ditinggalkan. Jangan sekali-kali tidak membaca doa ini di dalam sholat atau sebelum salam. Naam. Sehingga ini doa yang muhim, doa yang penting. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Karena penjelasan saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, seseorang bisa menjalankan ini dan dia mendapatkan pertolongan Allah pada tiga perkara ini, dia mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Baik. Bisa senantiasa ingat kepada Allah. Naam. Allah menyatakan wadhkuruni adzkurkum, ingatlah kamu kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, imbasna fadilahnya, faedahnya, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingat kita. Nah, yang kedua, permintaan untuk bisa bersyukur kepada Allah karena semakin banyak kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kita. Dan kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bisa bersyukur dengan nikmatku, lazidannakum, aku akan tambahi nikmatku. Ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, akan semakin banyak nikmat-nikmat yang lain diberikan kepada kita. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur, kalian tidak bisa dan tidak mau mensyukuri nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka Allah ketika menyebutkan wadhkuruni adzkurkum, waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada, jangan kalian kufur. Naam. Menunjukkan hamba itu butuh pertolongan Allah. Hamba itu lemah dan Allah itu maha kaya dan maha mampu segalanya. Antumul fuqara ilallah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian itu wahai hamba-hamba Allah, fuqara ilallah, sangat butuh kepada Allah. Allahu al-ghaniyul hamid, Allah yang maha kaya, Allah yang maha tidak butuh, dan Allah yang maha terpuji. Nah, sehingga mintanya kepada Allah. Demikian pula seorang hamba tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita ulang-ulangi. Ketika kita menirukan atau menjawab azan, ya. Ketika muadzin takbir diturunkan takbir, tapi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo kita menjalankan sholat, maka kita diajarkan menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kita enggak bisa untuk melangkahkan kaki ke masjid kecuali dengan bantuan dari Allah. Nah, sehingga ketika seorang bangga dengan ibadah yang dia telah jalankan, itu orang yang tidak paham. Dia merasa dia bisa ibadah itu karena kemampuan dia, padahal itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dipesankan jangan sekali-kali ditinggalkan untuk dibaca di akhir dari salat-salat kita. Naam. Astagfir. Naam. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a ayatal kursi duburo kulli sholatin maktubatin. Kita ketemu lagi duburo kulli sholatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi duburo kulli sholatin maktubah, di belakang bisa bermakna sebelum salam, bisa bermakna setelah salam, setelah sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam sorga, illal maut, kecuali kematian. Rawahun Nasa'i wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan keutamaan membaca ayat kursi. Keutamaan membaca ayat kursi. Yang keutam fadilahnya dia akan masuk ke dalam surga. Membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubatin. Naam. Ini dubur ini bermakna apa ini? Sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam. Tadi yang baca siapa? Irza. Baik. Turhman. Ikra. Ayatul Kursi. Pakai pakai mic. Baik, di dalam ayat kursi ini tidak ada permintaan, tidak ada doa. Semuanya pujian kepada Allah. Tadi kita sebutkan, kalau ada permintaan berarti sebelum salam dibacanya. Kalau isinya itu puji-pujian kepada Allah, itu dibacanya ba'da sholat, ba'da salam. Maka ayatul kursi, ayat yang paling utama di dalam Al-Quran, ini kandungannya puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mengesakan Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengesakan Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup. Naam. Ila akhirihi, sampai akhir ayatnya. Di mana di situ ditetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita masuk Aqidah Wasithiyah akan dibahas. Naam. Penetapan sifat-sifat Allah, kemudian sifat-sifat yang dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Penafikan sifat ngantuk dan tidur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dubura kulli salatin maktubah, ini maknanya adalah ayat kursi itu dibaca setelah salam. Ayat kursi itu dibaca setelah salam. Baik. Setelah membaca zikir-zikir yang tadi disebutkan, ya, takbir, tasbih, tahlil, kemudian ditambahi dengan membaca ayat kursi. Sehingga ayat kursi itu naam memiliki keutamaan yang sudah kita bahas di Sahih Targhib. Ketika seorang membaca ayat kursi, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Naam. Dan di dalam hadis ini, fadilah ketika kita merutinkan membaca ayat kursi ba'da sholat, kita akan masuk ke dalam surga. Keutamaan membaca ayat kursi ba'da sholat, kita akan masuk ke dalam surga. Maka Rasul menyebutkan di sini, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali al-maut, kecuali kematian. Kenapa? Karena dia belum mati. Gak ada orang masuk surga masih hidup. Mati dulu baru masuk surga. Maka ketika seorang baca ayat kursi ba'da sholat, selama dia masih hidup, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu mana? Ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Karena dia belum mati, itulah yang menghalangi dia masuk ke dalam surga. Kalau dia mati, nah, maka dia akan masuk ke dalam surga ketika mengamalkan membaca ayat kursi ba'da sholah. Nah, membaca ayat kursi ba'da sholah. Baik. Ini ikhwani fi din azni wa azzakumullah. Naam. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita masru'iyah disyariatkan untuk qiraah ayatul kursi. Naam. Ba'da salatil maktubah. Setelah salat fardu. Setelah sholat fardu. Naam. Kemudian di situ disebutkan wazada fihi Tabrani wa qul huwallahu ahad, dan juga membaca qul huwallahu ahad. Disebutkan di situ dalam footnote-nya, footnote nomor 5, hadisnya sahih, footnote nomor 6 tentang tambahan kul wallahu ahad, disebutkan mungkar. Disebutkan bal hadhi ziyadah batilah. Naam. Taib. Taib. Wazada fi Tabrani wa qul huwallahu ahad ini munkar. Ya. Naam. Kemudian selesai, ya, selesai zikir ba'da sholah. Ini ringkas, ya. Ada riwayat-riwayat yang dhaif tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab ini, ya. Ada tambahan-tambahan yang lainnya dhaif. Dari riwayat-riwayat yang lainnya, nah, ada tambahan-tambahan zikir-zikir. Naam. Akhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menyebutkan hadis ini hadis paling akhir sifat salat. Beliau menyatakan huna tantail al-adhkar allati tuqalu ba'da ada'i shalawat. Ini zikir yang terakhir, selesai zikir yang dibaca setelah sholat fardu. Wa arafna anna takunu ala nahwi tali, dan sudah kita ketahui zikir pada sholat itu boleh sebutkan awalan idza sallama mubasharatan yastaghfirullah salatan. Ketika selesai salam, ba'da salam langsung mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Sebagian ulama taib menyebutkan setelah salam itu bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Riwayatnya Ibnu Abbas, la na'rifu inqidha' shalati Rasul illa bitakbir. Kami tidak mengetahui selesai salatnya Rasul kecuali dengan takbir. Dengan ucapan takbir, sehingga sebagian ulama memahami setelah saya salam itu takbir. Nah, sehingga mungkin kita jika mendengar ada sebagian kaum muslimin yang setelah salam langsung bertakbir, itu berdalil dengan itu. Nah, baik, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah boleh berpendapat zikir itu tasbih, takbir dan tahmid, itu membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Nah, wallahu akbar itulah yang disebut dengan takbir. Nah, ketika sahabat tahu selesai salat Rasul dengan takbir. Nah, jika bacanya itu. Baik. Wa yaqul setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Summa yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ketika salat fajar, nah, ini dibaca 10 kali. Ya. Ketika selesai salat subuh, ini dibaca 10 kali. Naam, demikian pula salatul maghrib, ya, ba'da salatul maghrib. Baik. Kemudian membaca tasbih, takbir, tahmid, kemudian membaca ayat kursi, ya. Baik, bila akhirih. Naam, sehingga ini hadis akhir. Sehingga ditutup oleh beliau, wa an Malik bin al-Khuwairits radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahul Bukhari. Dari Malik bin Al-Khuwairits. Malik bin Al-Khuwairits beliau bersama 20 orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di Madinah untuk belajar agama. Itu di akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Di mana mereka belajar sekitar 20 hari ya, mulazamah kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah melihat mereka-mereka ini rindu dengan keluarganya, maka Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang ya. Dan di situ Rasulullah SAW berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita kaifiyah dan tata cara salat kita itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masru'iyah, ini faedahnya, masru'iyatul iktida' bir rasul fi salatih, disyariatkan mencontoh Rasulullah di dalam salatnya, fi aqwal, ucapan-ucapannya, wa af'al, dan perbuatan-perbuatannya. Naam. Jadi salat yang kita jalankan bukan semau kita ya. Tapi salat yang kita jalankan ini harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu qudwah. Maka beliau sebutkan di sini, "Shallu, salatlah kalian kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, benar dan salahnya kita sholat itu sesuai dengan patokan sholatnya Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita perlunya kita untuk mempelajari bagaimana cara Rasul sholat. Bagaimana mengetahui cara sholatnya Rasulullah SAW. Nah, baik. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Baik. Sehingga ibadah sholat yang kita jalankan ini ada patokannya, ada rambu-rambunya. Yakni apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semua hadis yang dibawa oleh beliau rahimahullah itulah sifat sholatnya Rasulullah ya, secara global. Nah, ketika sholat kita tidak sama dengan dicontohkan Rasulullah SAW, baik, berarti sholat kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah dan tentunya jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ditutup dengan hadis yang paling akhir. Naam, ikra. Sudah baca belum? Hadis paling akhir. Baik. Ini hadis yang paling akhir yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, ada dua ya. Ada dua hadis. Naam. Ini kenapa dibawakan selesai dibawakan sifat salat Nabi? Kemudian dibawakan hadis shallu kama ra'aitumuni usolli. Ini penataan yang luar biasa. Jadi orang ngarang kitab itu tidak ngawur, pokoknya hadis dapat diletakkan, tapi ada tujuannya, urutannya. Ketika shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka dibawakan hadis ini. Nah, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan cara berdiri. Salatlah kalian dengan cara berdiri ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah salatnya sambil berdiri. Ini rukun dalam salat fardu. Jika salat fardu dia harus berdiri, hukumnya rukun. Tidak sah salat fardu dengan cara duduk bagi orang yang mampu berdiri. Salatlah sambil berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Jika enggak mampu berdiri maka duduklah. Duduknya sudah kita sebutkan di hadis sebelumnya, hadisnya Aisyah, mutarabbian. Duduk itu dengan cara bersila. Jika bisa untuk bersila. Jika enggak bisa bersila, duduk sebisanya. Bisa selonjor, bisa tawarruk, ya. Bisa apapun, ya. Fa illam tastati fa alal jambi. Kalau enggak mampu salat sambil duduk, maka salat dengan berbaring alal jambi. Jambi itu pinggang, miring berarti. Ya. Berbaring miring. Miring sebelah mana ini? Miring ke arah kanan, sisi kanan. Ini yang didahulukan, yang lebih utama. Kalau sisi kanan tidak bisa, miringnya ke sisi kiri. Kalau kemudian tidur sambil miring susah berat, maka sholat sambil terlentang. Nah, sholat sambil terlentang. Baik. Kalau kiblatnya ke arah sana, maka kepalanya di arah sana. Kakinya yang di arah sini. Enam. Wa illa fa'umi, jika tidak mampu apapun maka dengan menggunakan isyarat, ya. Dengan menggunakan isyarat menundukkan kepalanya. Rawahu Bukhari. Baik. Kenapa hadis ini diletakkan setelah sallu kama ra'aitum munusalli, menunjukkan bagi orang-orang yang tidak bisa sholat sebagaimana dicontohkan Rasulullah, maka sholatlah dengan cara duduk, dengan cara tidur. Jika ada udzur, ya. Maka hadis ini diletakkan setelah hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Mereka-mereka yang tidak bisa menjalankan sholat sebagaimana dicontohkan Rasulullah karena udzur, maka boleh na'am sholatnya sambil duduk, sambil berbaring, sambil tiduran, sambil terlentang, sebisanya. Yang penting dia masih menjalankan sholat. Na'am. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, istamir, terakhir nutup bab ini. Hatin waqfahu wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li maridin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang sakit, shalla ala wisadatin, yang dia salat menggunakan bantal. Bantal diletakkan di depannya, sujud di bantal. Barama biha, maka dibuang bantal itu oleh Rasulullah. Waqala, kemudian beliau menyatakan, shalli alal ardi in istata'ta, salatlah di atas tanah jika kamu mampu, ya. Jangan sholat di atas apa bantal. Sujudlah di atas tanah. Wa illa fa'umi ima'an, kalau enggak bisa sujud maka dengan isyarat, ya. Dengan menggunakan isyarat kepala. Jangan kemudian letakkan bantal kemudian sujud di situ. Nah. Wa ja'al sujudaka, jadikan sujudmu akhfadha, lebih turun, lebih rendah min ruku'ika, dibandingkan rukukmu. sehingga menggunakan isyarat kepala ketika sholat, rukuknya ditundukkan kepalanya, sujudnya lebih rendah lagi, itu dengan isyarat. Rawahul Baihaqi bi sanadin qawi, dilihat foto nomor 5 sahih li ghairihi, hadisnya sahih. Walakin sahha Abu Hatim waqfahu. Naam. Baik. Jadi bagi orang-orang yang memiliki udzur karena sakit, nah, kemudian tidak bisa sujud dengan sempurna, maka dia sujudnya menggunakan isyarat. Ya. Dia menggunakan isyarat. Yang perlu untuk diperhatikan. Ada kekeliruan-kekeliruan yang dijalankan kaum muslimin. Ketika mereka-mereka ini naam sholat dengan cara duduk, ya, di masjid biasanya pakai kursi, padahal dia bisa untuk berdiri, ya. Jadi selama seorang itu bisa untuk berdiri dan tidak mengganggu kekhusyuan dia, maka dia harus sholat sambil berdiri. Ketika itu sholat fardu. Nah, ketika itu sholat fardu. Baik. Kemudian, saya enggak bisa sujud. Saya enggak bisa sujud. Maka ketika masih bisa berdiri dan ilahnya alasan karena enggak bisa sujud, sujudnya itu dengan isyarat. Tapi sholatnya sambil berdiri. Jangan sholat sambil duduk di kursi. Selama dia masih mampu untuk berdiri, meskipun dengan bersandar, meskipun dengan bersandar, karena berdiri itu rukun min arkanis sholat. Tidak sah sholat seorang ketika tidak sholat sambil berdiri dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh seorang berdiri mampu, tapi dia pilih duduk boleh. Tapi untuk sholat fardu, selama dia masih bisa berdiri, dia bisa jalan ke masjid. Jatah ke masjid sambil jalan kaki bisa. Kemudian sholatnya sambil duduk di kursi itu, nah, ini dipertanyakan, ya. Ketika dia bisa untuk berdiri, berdiri. Nah, jangan duduk karena dia rukun. Nah, ketika saya tidak bisa sujud, sujudnya sambil isyarat kepala, ya. Pakai isyarat kepala ditundukkan ketika ruku, lebih tunduk lagi ketika sujud. Yang penting dia berdiri. Ya. Kalau memang dengan berdiri nggak khusyuk, susah, berat, baru dia boleh untuk duduk. Ya. Baru boleh dia untuk duduk. Karena Rasul menyatakan sholli qa'iman, perintah sholat dengan cara berdiri. Wa illam tasati, kalau kamu tidak mampu faqa'idan, maka baru duduk. Jika tidak mampu, nah, maka sering kita jumpai ada orang-orang masih kuat untuk berdiri, ya, masih kuat untuk berdiri, tapi kemudian lebih memilih sholat dengan pakai kursi. Nah, padahal dia masih mampu untuk berjalan dan mampu untuk berdiri. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Besok penggantinya kitab Al-Kabair sudah selesai, kita akan baca Mukhtasar Zadul Ma'ad insyaallah. Nah, betul. Nah. Maut yang menghalangi? Iya. Kematian itulah yang menghalangi masuk surga. Karena kalau belum mati kan enggak bisa masuk surga, kan itu. Orang itu ketika mengamalkan ayat kursi, dia akan masuk surga. Tapi karena dia belum mati, yang menghalangi siapa ini? Kan kematian yang menghalangi. Karena dia belum mati, enggak bisa masuk surga. Bukan, ya mati yang menghalangi. Mati, kematian itu yang menghalanginya. Nah, karena dia belum mati, karena belum mati itu loh. Jadi pembicaraan ini belum matinya dia, kematian itu yang menghalangi dia. Kalau kita diterjemahkan hidup, lafadznya maut. lafadznya kan di situ al-maut. Nah, kematian itu yang menghalangi dia belum bisa masuk surga karena dia masih hidup. Ya, kalau terjemahan bebas karena dia masih hidup. Ya. Kalau dia sudah mati maka dia masuk ke dalam surga. Nah, Allah alam.